saji menteri ahli salam ala yang mungkin amagat قال الإمام العلامة المجاهد حامل لواء الجهر والتعديل في هذا العصر الشيخ ربيع بن هادي المرخلي حفظه الله تعالى في كتابه منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات ضوابط قائدة yang wajib diperhatikan terkait الأفراد individu person wal jama'at dan kelompok-kelompok, golongan-golongan. Jadi terkait dengan individu-individu tertentu, terkait dengan golongan-golongan, kelompok-kelompok tertentu, ada kaidah-kaidah, qawaid, dhawabit yang wajib diperhatikan. Apa saja dhawabit, qawaid, apa saja kaidah-kaidah tersebut, ini akan diterangkan oleh Syekh. وهذه ضوابط كيدين تحدد memberi تحديد memberi batasan من يجب احترامهم siapa saja yang wajib dimuliakan di antara mereka واكرامهم wajib dijaga kehormatannya, wajib dihormati, ihtiram, dan wajib ikram memuliakan mereka. Minal bashar, dari kalangan bashar, manusia. Ya, siapa yang wajib kita jaga kehormatannya, hormati, kita muliakan mereka. Fala yajuzu, maka tidak boleh ya antumassa karamatuhum, kemuliaan mereka, kehormatan mereka tidak boleh disentuh sama sekali. Ya, kemuliaan mereka, kehormatan mereka tidak perlu disentuh sama sekali, tidak boleh disentuh, disentil ya, sama sekali tidak boleh. Harus dijaga kehormatannya, kemuliaannya. Watuhaddidu, itu yang pertama. Watuhaddidu man yajuzul kalamu fihim. Dan kaidah-kaidah ini mentahdid, memberi batasan siapa saja yang boleh untuk dibicarakan. Al-kalam fihim, boleh dibicarakan, boleh dicela, wa naqduhum, boleh dikritisi, boleh dikritisi, bal yajibu indal hajah wal maslahati, bahkan sifatnya wajib, bukan hanya boleh, bahkan wajib. Beda antara boleh dengan wajib. Jika dikatakan boleh, artinya orang yang membicarakan mereka, mengkritisi mereka tidak salah, tidak berdosa. Jika dia tidak mengkritisi, tidak membicarakan, dia tidak dituntut karena hanya pembolehan. Jika dia diamkan, tidak masalah. Kalau dikatakan wajib, ketika dia mengetahui hal itu, kemudian dia tidak membicarakannya, dia tidak mengkritisi, dia berdosa. Dia berkewajiban menjelaskannya. Saat apa? Indal hajati wal maslahati, saat ada kebutuhan, hajat, dan maslahat yang menuntut. Jika ada tuntutan saja misalnya menuntut. Duna ta'rijin ala mahasinihim, tanpa mengangkat sama sekali kebaikan-kebaikan mereka. Murni dibicarakan kesalahannya, dikritisi kesalahannya. Ya, kejelekannya. Adapun kebaikannya tidak diangkat sama sekali. Nah, sudah kita dengar hukumnya ada dua. Untuk yang kedua ini ada dua. Ya, man yajuzul kalamu fi wa naqd. Man yajuzul kalamu fihim wa naqduhum. Man yajuzul kalamu fi wa naqduhum, yang pertama, siapa yang boleh dibicarakan dari kritisi? Ya. Bal dari yajibu, bahkan diwajibkan, bukan hanya dibolehkan tapi diwajibkan. Andal hajat, maksudnya ketika ada hajat dan maslahat, tanpa ta'rij, mengangkat mahasin, kebaikan-kebaikan mereka. Jadi yang pertama wajib dijaga kehormatannya, wajib dimuliakan, tidak boleh disentuh sama sekali. Yang kedua boleh, ya, dibicarakan, dikritisi, dicela, berarti tidak dijaga kehormatannya, kemuliaannya jika begitu. Bahkan wajib melakukan hal itu tanpa menyinggung kebaikannya. Nah, baik, sekarang yang pertama, man yajibu takrimuhum, siapa yang wajib dimuliakan. Nah, wajib takrim, ikram, ihtiram, tetap dijaga, menghormati, menjaga kehormatan mereka, memuliakan mereka. Siapa saja? Awalan yang pertama, ar-rusul wal anbiya'u salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in, para nabi, para rasul dan para nabi, rasul-rasul dan nabi-nabi Allah SWT, semoga salawat dan salam dari Allah tercurah atas mereka semua. Ini yang pertama. Wa qad dzakara Allah qasasahum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebut kisah-kisah mereka. Kisah-kisah mereka. Wa jihadahum, jihad mereka. Wa sabrhum, perjuangan jihad, perjuangan mereka, dan kesabaran-kesabaran mereka. Ya. Perjuangan jihad dan kesabaran mereka. Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Wa dhamma man kadzabahum wa khalafahum, dan Allah telah mencela orang-orang yang mendustakan mereka, mendustakan dakwah mereka dan menyelisihi mereka, para nabi dan rasul. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatahu, dan umatnya, umat Muhammadiyah, bil iqtida'i bihim, untuk meneladani mereka, para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, wa bihudahu muqtadu, ulaika alladhina hadallah fa bihudahu muqtadu. Dalam surat apa itu? Ingat? Bantu orang mengingatnya. Hah? Al-An'am. Naam. Ulaika alladhina hadallahu fa bihudahu muqtadu. Benar ya? Hah? Ulaika alladhina hadallah wa bihudahu muqtadu. Hah? Atau fa bihudahu muqtadu? Nah, coba dicek. Karena ini ayat yang dimaksud. Nah, coba dicek. Kalian lihat nomor ayatnya, biar ditaklik. Kalian bisa taklik di bukunya. ayat sekian surat ini. Ketika saya mengatakan wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu bil iktida'i bihim, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk meneladani mereka. Di mana ini perintah ini? Kan begitu. Nah, itu tadi ayatnya. Coba dicek ayat surah Al-An'am ayat nomor ayatnya dan dipastikan ayatnya. Ini dari hafalan ini. Al-Fatihah tadi. Coba nomor berapa ayatnya? Nah, hafalan ini terkadang kita meleset. Nah, namun itu pentingnya untuk menghafal Al-Quran sehingga bisa. Ya, tinggal antum ngecek aja, kalau sudah hafal kan tinggal dicek. Ayat 20 Isrin. 90 ayat 90 surat Al-An'am. Anda bisa talik. Ayat 90 surat Al-An'am ayat 90. Apa ayatnya? Apa selanjutnya? Naam. Ulaika alladziina hada Allah fa bihudahu muqtadih. Fa bihudahu muqtadih. Naam. Ulaika alladziina hada Allah. Ulaika alladziina hada Allah. Iya, begitu. Mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahum, ya. Maka dengan jalan mereka, petunjuk mereka, iktadi, hendaknya kamu, wahai Muhammad SAW, Rasul Nabi, meneladani. Nah, luar biasa. Jika seperti ini, bagaimana mungkin dibenarkan ada seseorang yang mencela mereka? Nabi kita Muhammad SAW saja, ya, diperintahkan untuk meneladani para nabi dan rasul sebelumnya. Ulaika alladziina hada Allahu fa bihudahu muqtadih. Naam. Yang kedua, nah, yang pertama ini, nah, sambil memberi contoh, yang pertama ini terjerumus di dalamnya Sayyid Qutb. Min balaya Sayyid Qutb fi kutubih, di antara ya, kesesatan Sayyid Qutb yang merupakan musibah. Musibah bagi ada musibah bagi umat ini, jadi ujiannya ini bagi orang yang, banyak orang yang mengikutinya. Nah, mengikuti Sayyid Qutb Qutbiyun di kalangan Ikhwanul Muslimin sampai hari ini. Nah, di antara kesesatannya yang dilanggar oleh dia ini yang pertama. Tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan para nabi dan rasul. Nah, dia mencela Nabi Musa Sayyid Qutb. Mengatakan Nabi Musa itu emosional, bunuh orang. Nah, tidak boleh bicara begitu. Itu membicarakan salah satu Nabi Allah SWT, menyindir, ya, mengkritisi, menyindir, mencela salah satu Nabi Allah SWT. Emosional katanya Nabi Musa itu, saking emosionalnya sampai membunuh orang. Bayangkan. Alhamdulillah. Ini hadal kelak. Nah, ini Sayyid Qutb. Terjerumus dia di sini. Baik. Yani, jika kita melewati kawaid, kawaidah-kawaidah sunnah jamaah, ya hampir-hampir tidak lepas darinya Sayyid Qutb jatuh di situ. Melanggar di situ. Nah, dan perkara-perkara yang besar. Prinsip-prinsip al-sunnah jamaah. Makanya, ya, ini diantara min hasanati Syekhina Rabi' al-Markhali hafidhahullah, diantara kebaikan beliau, ya, yang mengangkat derajatnya. Nah, beliau orang yang pertama mengungkap penyimpangan dan kesesatan Sayyid Qutb, digali dari kitab-kitab Sayyid Qutb, tafsirnya dan yang lainnya, dan dibukukan. Jadi ada yang melakukan itu sebelumnya, beliau yang melakukannya, sehingga sahal ikhwan, sahah ikhwan muslimin al-Qutbiyun, teriak ikhwan muslimin yang tidak terima dengan itu. Ya, teriak mereka Qutbiyun, para pembela Sayyid Qutb yang disebutnya Qutbiyun. Teriak mereka, tidak terima mereka. Nah, sehingga mereka ya melakukan hujum penyerangan terhadap Syekh Rabi', mencela dan terus ya menyerangnya. Itu menjatuhkannya. Nah. Ya, jadi dia difonis mubtadi'. Itu masih mending. Masih mending. Nah. Ya, jadi jangan disangka Sayyid Qutb itu alim. Rajulun jahil. Nah, rajulun jahil, dia orang jahil. Nah. Puluhan tahun hidup dalam ilhad, dalam kekufuran. Kemudian kemudian taubat, ya, ngerti adab, langsung menafsir Al-Quran. Jawab bayangkan, bagaimana tidak parah? Bukan alim. Nah, Syekh Ubaid meriwayatkan dari orang yang terpercaya. Nah, dari Syekh Al-Uthaymin. Syekh Al-Uthaymin mengatakan, laulal wara' lakaffartuhu. Laulal wara'u lakaffartuhu. Seandainya bukan wara', seandainya saya tidak bersikap wara', ya, maka saya kafirkan dia, Sayyid Qutb. Nah, ini salah satu ini. Baik. Kaidah yang kedua, jatuh juga Sayyid Qutb. Nah, sanian yang kedua, as-sahabatul kiram ridwanullah alaihim. Para sahabat yang mulia. Ridwanullah alaihim, radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridai mereka semua. Falaisa lahum min al-ummati illa al-hubbu wat-tawqiru. Ya. Maka tidak ada yang pantas buat mereka dari umat ini kecuali rasa cinta dan pemuliaan. Kecuali dicintai, dimuliakan. Wajib bagi umat ini untuk mencintai mereka, untuk memuliakan mereka. Wa qad athna Allahu 'alayhim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji, menyanjung mereka, para sahabat, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Qur'an. As-sana'a al-'athira, pujian yang harum. Pujian Allah kepada para sahabat harum, pujian yang harum semerbak. Harum sekali pujiannya. Wa tahaddatha, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an. An manazilihim, tentang manzilah-manzilah mereka, kedudukan-kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa jihadihim, dan Allah berbicara tentang jihad mereka, perjuangan mereka bersama Rasulullah SAW. Alaihi yang kita jika melihat sirah mereka bersama Nabi berperang, sudah. Nah, sudah kita sudah malu luar biasa. Tidak ada apa-apanya sama sekali kita. Nah, ya, jihad apa yang sudah kita lakukan? Jihad apa yang sudah kita ikuti? Nah, mereka hidupnya untuk jihad dan mengejar syahadah. Sampai mereka dengan berkat perjuangan mereka, nah, Islam ini menyebar di seluruh penjuru dunia. Dan perjuangan mereka Syam, Suriah dan sekitarnya dibebaskan dari Romawi. Dengan perjuangan mereka Iran, Irak dan sekitarnya. Ya, Iran, Irak, Baghdad dan sekitarnya. Nah, Iran, Irak dibebaskan dari Persia. Lanjut Mesir dibebaskan dari Romawi. Nah, luar biasa. Ya. Dan seterusnya. Luar biasa jihad mereka. Nah. Kenapa mereka ditolong dalam jihad-jihad mereka? Karena keikhlasan mereka mencari imma, yakni ihdal husnayain. Ihdal husnayain. Salah satu dari dua kebaikan, imma kemenangan, imma syahadah, mati sebagai syahid. Nah, jannah. Wa badlihim fi sabilillahi al-mal wa an-nafs. Dan badl, pengorbanan mereka, pengorbanan yang mereka curahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah digambarkan tadi. Dalam hal al-mal, dalam hal harta benda mereka. Nah, harta benda mereka, mereka serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafs, bahkan jiwa raga mereka. Nah. Ya, dan salah satu yang paling menonjol dalam hal jika berbicara tentang infaknya di jalan Allah dalam hal harta, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, sahabat yang mulia, yang pemalu, yang malaikat malu darinya, dan sangat dermawan, kaya raya dan sangat dermawan. Nah, pada saat-saat dibutuhkan, ya, sampai-sampai pernah, ya, menyiapkan dengan hartanya satu pasukan, ya, Jaisul Usrah, pasukan yang disiapkan olehnya pada masa-masa sulit ekonomi negara waktu itu. Anda bisa bayangkan, bukan menyiapkan beberapa orang gitu. Satu pasukan, utuh satu pasukan, tidak ada sama sekali harta untuk menyiapkan satu pasukan itu. Satu pasukan, Utsman bin Affan yang menyiapkan semuanya sendiri. Bayangkan. Nah. Baik, bagaimana Umar bin Khattab munafasahnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, lomba-lomba dalam perkara ini, ya, ketika Anda dilakukan perang Tabuk, ya, dan juga kekurangan dana, ya, Umar bin Khattab bawa setengah hartanya, ternyata Abu Bakar As-Siddiq datang bawa seluruh hartanya, tidak ada yang tersisa. Para sahabat luar biasa. Nah, وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطرة أفرادا وجماعة. نعم. Begitu pula ketika di masa khilafah Umar bin Khattab, pernah mereka diuji dengan kekeringan dan kelaparan. kering, kelaparan, banyak orang mati. Nah, sampai-sampai terjadi banyak pencurian. Dan Umar bin Khattab menetapkan kebijakan tidak ada potong tangan di tahun-tahun itu. Di saat terjadi kekeringan dan kelaparan itu, banyak pencurian sudah mencapai, pencurian itu mencapai tingkatan potong tangan, hukum had, potong tangan. Tapi Umar Khattab menggugurkan hukum itu, tidak dilakukan. Nah, hukum had, potong tangan tidak diberlakukan karena kondisi. Di masa-masa itu, Utsman bin Affan menyumbangkan onta-ontanya untuk dimakan. Nah, Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Secara khusus Utsman nama sebut, karena ini nanti akan kalian dengar, ya, yang dicela oleh Sayyid Qutb Utsman radhiyallahu anhu. Nah, wa athna 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athna al-'athira afradan wa jama'atan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dalam hadis-hadisnya. Athna al-'athira, pujian yang harum, afradan wa jama'atan, baik individu-individunya dipuji, Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, Alinya dan yang lainnya dipuji. Ya, disebut per individu, ya, individu tertentu disebut. Wa jama'atnya juga secara umum, ya, jamaah, golongan sahabat dipuji secara umum mereka semua. Wa'tana bi fadailihim wa makarimihim a'immatul Islam. Dan imam-imam Islam i'tana bi fadailihim wa makarimihim, mereka memperhatikan, ya, dan menulis, ya, mengumpulkannya dalam kitab, ditulis fadail, keutamaan-keutamaan sahabat. Ada istilah fadailus sahabat, keutamaan-keutamaan sahabat, wa makarimihim, dan, ya, kemudian mereka fadail, makarim, sama kemuliaan dan keluhuran mereka. Naam. Fa'allafu fi fadailihim wa manaqibihim al-mu'allafatil kathirata. Maka mereka, imam-imam Islam, membuat ta'lifat, mu'allafat, ta'lifat, mu'allafat, mengarang kitab-kitab yang isinya tentang fadail sahabat, ya, manaqib sahabat, keutamaan, kemuliaan sahabat. Mu'allafat kathirah, karangan karya-karya tulis yang banyak. Nah. Waqad naha Rasulullah SAW, dan sungguh Rasulullah SAW telah melarang, an sabbihim, melarang untuk mencela mereka, sahabat. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, pada hadis muttafaq alaih dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bisa dilihat di footnote-nya catatan kaki. La tasubbu ashabi, kalian jangan mencela sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Ya, yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum, seandainya ada salah satu di antara kalian berinfak. Seandainya ada salah satu dari di antara kalian yang berinfak, mithla uhudin dhahaban, berinfak emas sebanyak sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, sungguh infaknya itu yang merupakan emas sebesar gunung Uhud tidak bisa mencapai besarnya pahala infak salah satu sahabat yang hanya segenggam atau setengah genggam. Nah, satu mud atau setengah mud. Ya, mud itu genggaman dua telapak tangan ini, yang mu'tadil, yang sedang ukurannya. Ini mud, dua telapak tangan. Ini satu mud. Nah, berarti kalau setengah mud berarti satu genggam. Nah, itu maksudnya. Tayyib. Bayangkan, selain sahabat juga berinfak emas sebesar gunung Uhud, sahabat berinfak hanya satu mud atau setengah mud, hanya satu genggam, masih lebih besar pahalanya sahabat. Apa yang membuat besar pahalanya sahabat? Satu, persahabatannya dengan Nabi SAW. Nah, ini yang tidak ada bandingannya, tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang datang setelahnya. Walaqad arafa manzilatahum ahlus sunnah wal jamaah. Sungguh, demi Allah, sungguh ahlus sunnah wal jamaah benar-benar telah mengetahui manzilah mereka, kedudukan mereka. Fahafadu alaiha. Maka ahlus sunnah wal jamaah benar-benar menjaga kedudukan sahabat. Ayyama hifaz, menjaga dari berbagai sisi. Dengan benar-benar menjaga dengan baik. Wa nahau anil khawdi fima sajara baina aliyin wa muawiyah. Dan mereka melarang imam-imam Islam, ahli sunnah jamaah, ulama, melarang untuk membicarakan perselisihan peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Wa man ma'ahuma min baqiyatis sahabah, dan siapa saja yang berada di barisan keduanya yang bersama Ali, na'am, dan yang bersama Muawiyah dari kalangan sahabat. Tidak boleh dicela salah satu dari kedua belah pihak itu. Nah, adapun Syiah, Rafidah, mereka menghabisi Muawiyah. Nah, ya, antara yang paling mereka benci. Nah, dan bukan hanya Muawiyah. Ya, hatta Utsman, Umar, Abu Bakar, tidak ada yang disisakan kecuali Ali bin Abi Thalib. Nah, Salman, Al-Farisi, Al-Hasan, Al-Husayn. Nah, طيب. وأثبتوا لهم أجر المجتهدين. Dan para ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan, asbatu lahu, menetapkan bagi para sahabat tersebut yang berselisih, pihaknya Ali bin Abi Thalib, pihaknya Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an, pahala orang-orang yang berijtihad. Perselisihan itu terjadi hasil ijtihad. Nah, ijtihad itu mencurahkan kemampuan yang dimiliki untuk memutuskan suatu hukum liwajhi Allah Ta'ala, karena mengharapkan wajah Allah. Ali dan yang bersamanya mengharapkan wajah Allah. Muawiyah dan bersamanya mengharapkan wajah Allah. Qaddarallahu wa ma sya'afal. Ijtihadnya berbeda. Akhirnya perang. Wa hakamu ala man yatakallamu fihim. Yang benar ijtihadnya di antara keduanya dapat dua pahala. Yang keliru ijtihadnya dimaafkan kesalahannya dan dapat satu pahala ijtihad. Wa hakamu ala man yatakallamu fihim, dan ahlus sunnah jamaah ya menghukumi atas orang yang berbicara, membicarakan mereka sahabat, au fi ahadin minhum, atau membicarakan satu saja dari kalangan sahabat, ahlus sunnah menghukumi orang yang membicarakan, yang mencela sahabat atau satu saja dari sahabat, bizayri wadzalali wazandaqah, ahlus sunnah menghukumi orang itu berpenyakit, menyimpang orang itu, sesat orang itu, bahkan orang itu zindiq. Zindiq itu apa? Kekufuran. Zindiq itu kafir, munafik, murtad. Nah, bayangkan, ingat ini, Ya, orang yang mencela sahabat atau mencela satu saja, Ahlus Sunnah menghukumnya sebagai apa? Sebagai orang yang berpenyakit, punya penyakit penyimpangan, orang itu sesat, dol, dan orang itu zindir. Zindir artinya apa? Murtad. Nah, munafik yang menyusup dalam Islam. Baik. Jadi berat urusan ini. Bersama dengan ini, Sayyid Qutb terjerumus mencela Utsman radhiyallahu anhu. Nah, mencela khilafahnya. Kayak khilafahnya itu tidak ada nilainya gitu. Nah, fajuh antara khilafahnya Umar dengan Ali, padahal Utsman masyaallah. Futuhat, ya, futuhat memperluas ya kekuasaan Islam, ya, membuka negeri-negeri kafir berlanjut di masa Utsman, melanjutkan perjuangan Umar. Nah, ya, dan seterusnya. Dan di antara min hasanati Utsman radhiyallahu taala an pada khilafahnya adalah Mushaf Utsman yang kita nikmati, yang dinikmati oleh umat ini sekarang, Mushaf Utsman. Ayat. Ketika mendapati perselisihan di antara pasukan di medan jihad antara berbagai qiraah-qiraah dan ini bisa menimbulkan fasal, kelemahan pada pasukan, kemudian Utsman radhiyallahu anhu dengan ijma para sahabat yang ada menyatukan jadi satu qiraah saja supaya satu qiraah yang dibaca bersama sehingga tidak terjadi perselisihan. Nah, dan luar biasa kita rasakan ya manfaatnya Mushaf Utsman sampai saat ini. Nah, itu Sayyid Qutb mencela Utsman. Allah musta'an. Nakti, saya cukupkan sampai di sini. Fadhlus kana wa bihamdika la ilaha illa anta.